Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada pembahasan tentang khawfu sahabati min Allah, rasa takutnya para sahabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takutnya para sahabah dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita ambil beberapa perkataan dari beliau rahimahullahu ta'ala terkait keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Abu Bakar, demikian juga Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karenanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan kepada Umar radiyallahu ta'ala anhu, masarallahu bika al-amsara wa fataha bika al-futuha wa fa'ala ma wa fa'ala wa fa'ala faqala wadittu anni anju la ajra wa la wizra. Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada Umar radiyallahu ta'ala anhu, karena mendengar betapa Umar sangat khawatir dan takut keselamatan dirinya dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Abdullah ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan negeri-negeri itu melalui perantaramu, membukakan kemenangan-kemenangan itu melalui perantaramu, dan melakukan engkau melakukan ini, melakukan itu. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku ingin kalau diriku ini bisa selamat saja, tidak membawa pahala dan juga tidak membawa dosa. Wa hadha Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta yuballa lihyatuhu wa qala law annani bayna al-jannati wan-nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asiru. Dan inilah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau berdiri berhenti pada sebuah perkuburan, maka beliau pun menangis hingga janggut beliau pun basah oleh air mata. Dan beliau mengatakan, kalau seandainya aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak mengetahui kemana aku akan diperintahkan di antara keduanya tadi, niscaya aku akan memilih menjadi debu sebelum aku mengetahui kemana dari kedua tempat itu tadi, surga atau neraka, aku akan kembali. Kekhawatiran dan ketakutan, rasa tidak aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhu dikenal dengan sifat kedermawanannya, sifat pemalunya. Tetapi tidak dengan apa yang mereka atau apa yang beliau radhiyallahu ta'ala anhu amalkan, lakukan, tidak kemudian menjadikan dirinya aman, merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa bukauhu wa khawfuhu wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnataini tulul amali wattiba'ul hawa. Dan ini sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bersamaan dengan seringnya beliau menangis dan besarnya rasa takut beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan semakin bertambah rasa takutnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu dari dua perkara: tulul amal, dari panjangnya angan-angan, dari panjangnya angan-angan, wattiba'ul hawa, dan dari mengikuti hawa nafsu. Dua perkara yang menjadikan beliau semakin takut. Nah, takut dari panjang angan-angan, takut dari mengikuti nafsu, hawa nafsu. Nah, qala, fa'amma tulul amali, adapun panjang angan-angan itu, fayunsil akhirah, maka akan bisa melupakan negeri akhirat. Panjang angan-angan akan bisa melupakan negeri akhirat. Nanti pengen begini begitu, panjang angan-angannya, akhirnya melupakan negeri akhirat. Karenanya Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Aziz, Sulaiman ibnu Abdul Malik ibnu Marwan, pernah bertanya kepada Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan oleh Sulaiman tersebut, Khalifah, nah, mengatakan, malana, apa yang terjadi pada diri kita? Nakrahul mauta, kita ini begitu membenci kematian, padahal dengan kematian itu adalah berpindah, nah, dari negeri alam dunia menuju kepada negeri atau alam barzakh, untuk kemudian menuju kepada alam akhirat. Mengapa kita begitu membenci kematian? Atau kami begitu membenci kematian dan begitu senang dengan kehidupan dunia? Maka kata Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, li'annakum taib ammartum ad-dunya wa kharabtum al-akhirah. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kalian amartum ad-dunya, membangun dunia. Nah, itu tadi panjang angan-angan, dunia terus dibangun, dan kalian menghancurkan negeri akhirat. Menghancurkan negeri akhirat, memperbagus dunia yang menjadikan kita akhirnya menjadi kerasan dan betah, untuk kemudian kita menjadi benci dan tidak suka apabila berpindah kepada negeri dari dunia ini. Nah, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Nah, yaitu kematian. Banyak-banyak mengingat kematian. Tua muda, yang sudah menikah, yang belum menikah, banyak-banyak mengingat kematian. Nah, agar kita menyadari diri bahwasanya apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita termasuk orang yang sudah balig, akil, ay mukallaf, maka setiap amalan yang kita kerjakan maka akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, wa amma ittiba'ul hawa fayasudd 'anil haqqi, adapun mengikuti hawa nafsu maka itu akan menghalangi dari mengikuti kebenaran. Lebih memilih hawa nafsunya dibanding memilih kebenaran. Nah, lebih memilih hasrat dari apa yang tersimpan di dalam benaknya dibanding mengikuti kebenaran. Apabila mengikuti hawa nafsu. Naam. Taib. Dan tidak ada yang menjadikan umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum kita tersesat melainkan disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dan keseringannya memang hawa nafsu itu memerintahkan kepada perkara kejelekan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu betul-betul memerintahkan kepada kejelekan dan juga keburukan. Ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhirata muqbalatan amuqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la 'amalun. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, ala ketahuilah, sesungguhnya dunia itu telah berpaling pergi membelakangi kita, sementara akhirat itu datang menghadap kepada kita, dan masing-masingnya itu memiliki anak-anak. Maka jadilah kalian itu bagian dari anak-anak akhirat, dan jangan kalian menjadi bagian dari anak-anak dunia, karena sesungguhnya hari ini yang ada adalah beramal dan belum ada hisab, sementara besok yang ada adalah hisab dan tidak ada ada lagi amalan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hari ini, maksudnya kehidupan dunia, yang ada adalah amalan, belum ada hisab. Belum ada balasan secara hakiki, walaupun sebagian balasan itu mereka dapatkan di dunia, tapi itu bukan balasan yang hakiki. Tertimpa ini, tertimpa itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, qad yakun, terkadang itu merupakan bentuk balasan dari apa yang dulu mereka lakukan. Di dunia sudah mendapatkan, tetapi itu bukan balasan yang sejati. Balasan yang sejati nanti di negeri akhirat. Oleh karenanya ucapan orang-orang yang menyesal, yang mereka meninggalkan amalan-amalan saleh yang memungkinkan untuk mereka kerjakan, amalkan, lakukan ketika hidup di dunia, tetapi ditinggalkan. Ucapan mereka, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku, la'alli, semoga dengan engkau kembalikan aku itu, aku bisa mengamalkan amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Ucapan penyesalan. Amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kepada kita dengan jalan-jalan yang sangat banyak, dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan fikiran, dengan badan, dengan ta'awun, dengan ini, dengan itu, tetapi ditinggalkan. Ucapan penyesalan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa mengamalkan amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Ucapan penyesalan, karena memang pada hari ini belum ada balasan, belum, belum ada hisab, belum, yang ada adalah amalan. Maka jangan ditunda-tunda, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ucapan berikutnya juga datang penyesalan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan keluasan harta, tetapi dia tahan. Apa ucapan penyesalannya? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya hadukumul maut." Qala rabbi, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Lihat. Wahai Rabbku, kalau seandainya ditunda kematianku itu, ditunda barang sebentar saja, fa asaddaqa, niscaya aku akan sedekahkan hartaku. Sudah enggak akan saya mikir. Nah, ini itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas salihin, dan niscaya aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Nah, ucapan penyesalan meninggalkan amalan saleh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kepada kita. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia, kehidupan yang memang membutuhkan bagi kita untuk terus beramal, terus mengkoreksi diri kita. Nah, diri kita terlebih dahulu kita koreksi terus. Nah, amalan-amalan saleh. Nah, dari membaca Al-Quran, dari bersedekah, dari berpuasa, dari ta'awun alal birri wa taqwa, dari segala macam bentuk-bentuk amalan-amalan saleh. Nah, bisa kita lakukan. Jangan kita terlena. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua buah kenikmatan yang manusia itu, kebanyakan manusia itu terperdaya dan lalai dari memanfaatkan dua kenikmatan tersebut. As-sihatu wal farahu, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Ada kesempatan ini tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan. Ada peluang, ada waktu luang, tidak kita amalkan. Taib. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup sebagian dari pintu-pintu kebaikan, amalan-amalan saleh yang semestinya bisa kita untuk amalkan, masuk di dalamnya, Allah tutup. Ini Allah buka kepada kita. Mau menyantuni anak yatim, ada. Menolong saudara kita yang kekurangan, banyak. Nah, misalnya, taib. Membangun, berpartisipasi di dalam menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, terbuka lebar pintunya. Tinggal kembali kepada kita semuanya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Fa innal yawma 'amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la 'amalun. Dan nanti di negeri akhirat itu yang ada adalah hisab, perhitungan, dan bukan, dan tidak ada amalan. Diteliti, dihitung, itu nanti. Nah, tidak ada lagi amalan. Nah, وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أي قال لي يا أبو الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. Dan ini sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada diriku nanti pada hari kiamat adalah apabila ditanyakan kepadaku, wahai Abu Darda, sungguh engkau telah mengetahui, sungguh engkau telah berilmu, maka bagaimana, apakah ilmu yang telah engkau ketahui itu telah engkau amalkan? Apakah ilmu yang telah engkau ketahui itu telah engkau amalkan? Wa kana yaqulu law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-maut lama akaltum ta'aman 'ala shahwatin ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستذلون فيه ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولو وددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. Kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian dapati setelah kematian, apa yang akan kalian temui setelah kematian. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, niscaya kalian tidak akan makan dengan selera, tidak akan selera makan, tidak akan selera minum, dan kalian tidak akan masuk ke rumah untuk berlindung. Niscaya kalian akan keluar menuju ke tempat yang tinggi sembari memukul dada-dada kalian, dan kalian akan menangisi diri-diri kalian. Duh, seandainya aku lebih senang diriku ini menjadi sebuah pohon yang ditebang kemudian dimakan. Nah, betapa ngerinya peristiwa dan kejadian setelah kematian. Wa kana Abdullah ibn Abbas, dan ini adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, asfalu ainihi mithla ashirakil bali min ad-dumughi. Naam, di bawah kedua mata beliau ini ada seperti tali sandal yang usang, bekas. Di bawah kedua mata beliau ini ada sebuah bekas yang bekasnya itu seperti tali sandal bentuknya yang sudah usang. Minad dumugh, dari mengalirnya air mata. Subhanallah. Sampai meninggalkan bekas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa kana Abu Dzar Al-Ghifari yaqulu ya laitani kuntu shajaratan tu'dadu wa waridtu anni lam ukhlaq wa 'uridat 'alayhi nafaqatu fa qala 'indana 'anazun nahlibuha wa humrun nankulu 'alayha wa muharrarun yakhdimuna wa fadlu 'aba'atin wa inni akhafu al-hisaba fiha. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu mengatakan, duhai celakanya aku, atau duhai seandainya aku ini sebuah sebatang pohon yang kemudian ditebang, sungguh aku lebih senang apabila aku tidak diciptakan. Ditawarkan kepadaku nafkah, maka beliau menjawab, ditawarkan kepada beliau afan, wa uridat alaihi, ditawarkan kepada beliau nafkah. Kemudian beliau menjawab, saya masih memiliki anas, kambing betina yang bisa kami perah susunya. Saya masih memiliki keledai yang bisa memindahkan kami, yang bisa kami naiki. Saya masih memiliki bekas budak yang bisa melayani kami, dan kelebihan dari aba'ah, baju aba'ah. Nah, dan sungguh aku khawatir adanya hisab padahal itu demikian, padahal yang tersebut di atas yang tadi kita sebutkan. Wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jathiyah. Tamim, sahabat Tamim ad-Dari pernah membaca pada suatu malam surat Al-Jathiyah hingga sampai pada ayat yang ke-21, am hasibal ladzina tarahu sayyiati am naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Apakah dia menyangka kami akan memperlakukan sama orang-orang yang berbuat kejahatan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Apakah mereka menyangka kami akan samakan perlakuan kami antara orang-orang yang berbuat kejelekan, keburukan, kejahatan dengan orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan saleh? Apakah sama? Apakah mereka mengira demikian? Ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbaha. Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu terus-menerus mengulang membaca ayat ini hingga beliau pun menangis hingga di waktu subuh. Tidak sama seseorang yang berbuat kejahatan, seseorang yang berbuat dosa dan kemaksiatan tidak akan Allah perlakukan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Meresap dalam benak beliau, tidak akan sama orang yang berbuat kejelekan, keburukan, kejahatan dengan orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amalan saleh. Wa qala Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wadittu anni kabshun فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي وهذا باب يطول تتبعه. Dan ini Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, aku lebih senang kalau diriku ini sebagai sebuah kambing jantan yang kemudian keluargaku menyembelihku, memakan dagingku, dan juga meminum, menghirup marak, kuahku. Bab yang seperti ini, bagaimana keadaan para sahabah, kekhawatiran dan ketakutan mereka kepada adab Allah subhanahu wa ta'ala sangat panjang untuk kemudian kalau diuraikan satu persatu. Kita selesaikan sedikit. Wakala al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, bab khawful mu'min ayyuhbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Imam Bukhari membuat bab tentang kekhawatiran, ketakutan seorang mu'min akan gugur, lenyap, hilang amalannya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Falahawla wala quwata illa billah. Amalan lenyap, amalan hilang dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia mengira dan menyangka sudah menumpuk-numpuk amalan-amalan saleh yang bisa nanti menolongnya. Nah, di negeri akhirat ternyata hilang dalam keadaan tidak sadar. Maka harus khawatir. Wa qala Ibrahim At-Taimi ma'a aradtu qawli 'ala 'amali illa khasyata an akuna mukadziban. Tidaklah aku tampakkan atau aku padankan ucapanku dengan amalanku kecuali aku sangat khawatir aku menjadi orang yang dusta. Ucapanku demikian, amalanku demikian, ucapanku demikian, amalanku demikian, ucapanku demikian, amalanku menyelisih ucapanku. Sungguh aku khawatir jangan-jangan aku masuk orang yang berdusta. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah adraktu 30 min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa 'ala nafsihi. Abu Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan aku telah menemui 30 sahabat, semua mereka itu khawatir terjangkit sifat nifaq pada dirinya. Mereka semua mengatakan bahwasanya tidak ada keimanan kami seperti keimanannya Jibril dan juga Mikail. Wa yudkaru anil Hasan. Dan disebutkan dari Hasan al-Basri, ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Tidaklah ada yang merasa khawatir dan takut kecuali orang-orang yang beriman, dan tidaklah ada yang merasa aman kecuali orang-orang munafik, aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara pasal bagaimana para salaf dahulu begitu khawatir pada dirinya dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah meminta bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, anshuduka Allah hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fil munafikin. Aku meminta, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Nabi pernah menyebutkan kepadamu aku termasuk orang-orang munafik? Hudzaifah menjawab tidak. Hudzaifah menjawab tidak. Tapi itu jawaban terakhir. Dan Hudzaifah ibn al-Yaman tidak membuka pintu pertanyaan kepada yang lainnya. Taib. Kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan ada sifat nifak pada diri kita. Jangan-jangan ada sifat nifak pada diri kita, ketidaksesuaian antara ucapan dan juga amalan, ketidaksesuaian dengan apa yang tersimpan dalam benak kita dengan apa yang kita wujudkan dalam perbuatan. Nah, maka semestinya bagi kita masing-masing ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk terus mengintrospeksi diri-diri kita. Terlebih dahulu diri kita, jangan orang lain, diri kita. Koreksi terus diri kita, istri kita, anak-anak kita bagaimana. Taib. Jangan kemudian merasa aman, tapi koreksi diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Dan di bab berikutnya insyaallah kita masuk pada sebuah pasal tentang bahayanya dosa dan maksiat di dalam hati, seperti bahayanya racun apabila menyebar di dalam tubuh. Beliau rahimahullah ta'ala membuat bab tentang bahayanya dosa dan juga kemaksiatan di dalam hati kita, sebagaimana bahayanya racun apabila telah menyebar dalam tubuh kita. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya. Kalau ada benarnya semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada kekeliruan dan kesalahan semata-mata dari kekurangan ilmu yang ada pada diri saya dan juga dari waswas syaitan, dan saya meminta maaf dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.